saatnya kami berkumpul bersatu. Dari senap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan, come on, kesempatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan nada pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey, yeah, yeah. Semua tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dan bangsa berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara. Are you guys ready? Menyatakan one, two. Selamat bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Come on, sing it out. Dia dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan.